berikan pada negeri, bersih ke diri. Ku selalu berdoa untuk kemenanganmu. Macan putih, macan putih, macan putih. Dan gapai prestasi dengan semangat tinggi, kibarkan panci bawa nama Kediri. Hoi, hoi, hoi. Hadapi lawan-lawanmu, Persik Mania selalu ada di belakangmu. Mendukungmu setiap waktu, memberi semangat untuk macan putihku. Yo, ayo, Persik Kediri, raih kemenangan di setiap pertandingan. Ayo, ayo, Persik Kediri, jadilah kau juara sejati. Macan putihku.